Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونبتنا عزيكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma tentang iftiraqul ummah. Perpecahan yang terjadi pada umat ini. Yang menjelaskan tentang adanya al-firaqul dhalah, sekte-sekte yang menyimpang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ati wal dhalalat, dan juga menerangkan satu pihak yang di atas al-haq yang selamat dari penyimpangan yang ada, yaitu al-jama'ah an-najiyah al-mansurah. Pada pembahasan kita kali ini akan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan mereka secara khusus, keutamaan al-taifah al-mansurah ahlul hadis, juga keutamaan para ulama dan bagaimana sikap kita kepada para ulama. Tepatnya di hadis yang ke-9. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Syarafu ahli al-hadith. Keutamaan kemuliaan ahli al-hadith. Ahlul hadis barakallahu fikum, nama lain dari ahlus sunnati wal jamaah, nama lain dari al-taifa al-mansurah al-firqatun najiyah. Dikatakan sebagai ahlul hadis dikarenakan mereka kembali kepada hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam memahami Islam, terkhusus dalam memahami Al-Quranul Karim. Sehingga yang dimaksudkan dengan ahlul hadis ialah siapa saja yang berpegang teguh dengan Alkitab Sunnah dan berpegangan dengan pemahaman Salaful Ummah. Itu yang dimaksudkan dengan ahlul hadis. Namun barakallahu fikum, secara istiqmal penggunaan lafaz ahlul hadis di kalangan para ulama sudah menjadi sebuah gelar untuk para ulamanya. Sehingga yang dimaukan dengan ahlul hadis ialah para ulama, ulama ahli hadis. Yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dari masa ke masa, zaman ke zaman sampai sekarang ini. Namun secara prinsipnya masuk pula dalam kategori ahlul hadis siapa saja yang mengikuti jejak langkahnya para ulama ahli hadis tadi dalam at-tamassuk bil kitab wa sunnah, dalam berpegangan dengan al-kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga para ulamanya masuk, ahli hadisnya masuk, ahli tafsirnya masuk, ahli fikihnya masuk, ahli sejarahnya masuk, ahli nahunya masuk. Begitu pula dari kalangan awamul muslimin, seluruh atau kauman kaum muslimin yang sejalan dengan mereka, yang meniti jalannya mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah nanti. Istilahnya para ulama sekarang ini, hadis yang menjelaskan tentang al-jamaah, tentang ahlus sunnati wal jamaah, tentang taif al-mansurah, yang dimaukan dengan mereka ialah para ulama ahlul hadis, kemudian para kaum muslimin secara umum taba'an lahum, mengikuti mereka. Barakallahu fiik. Sehingga semua yang di atas prinsip yang sama dikatakan sebagai ahlul hadis. Keutamaan yang didapatkan oleh para ulama ahli hadis juga didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah nanti. Untuk bisa lihat keterangan ini dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, yang berjudul Makanatu Ahli Hadis. Kedudukan ahli hadis. Ini juga diterangkan oleh para ulama yang sebelumnya. Keterangan yang cukup jelas disebutkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah. Barakallahu fiik. An al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Mughira bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. An an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tazalu qa'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu qa'ifah dari umatku, zahirin, mereka nampak, zahir, di atas al-haq, hatta ya'tiyahum amrullah, hingga datang kepada mereka urusan Allah, wahum zahirun, dalam keadaan mereka nampak terang-terangan di atas al-haq. Rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, صرح جماهير أهل العلم mayoritas ahlul ilmi menegaskan annahum ahlul hadith, yang dimaksudkan dengan mereka ini, taifa ini ialah ahlul hadith. Di antara mereka ialah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imam Ali bin Madini rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan sejumlah ulama yang lainnya tegas menyatakan yang dimaukan dengan at-ta'ifah dalam riwayat ini ialah ahlul hadis. Sampai al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menegaskan, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau ya, mereka itu bukanlah ahlul hadis, saya enggak tahu siapa mereka ini. Naam. Dan ingat yang dimaukan dengan ahlul hadis ialah para ulama ahlul hadis wa man salaka maslakahum wa nahaja manhajahum. Mereka ialah para ulama ahli hadis dan orang-orang yang menelusuri jejak langkah mereka. Naam. Dalam riwayat ini, khonatina azzakumullah, disebutkan satu keutamaan ahli hadis, yaitu mereka senantiasa zahirin. Disebutkan dalam lafaz yang lain, zahirina alal haq, senantiasa terang-terangan di atas kebenaran, menang di atas kebenaran sampai datangnya urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ciri-cirinya. Mereka zahir dalam amaliyahnya. Zahir menang dari sisi argumentasinya. Hujjah-hujjahnya, dalil-dalilnya. Di atas al-haq. Ini satu keutamaan yang mereka miliki. Sebelum kita bahas keutamaan-keutamaan lain yang disebutkan dalam keterangan-keterangan yang lain, kita bahas terlebih dahulu kandungan hadis ini. Yang dimaukan dengan ta'ifah dalam lughatul Arab, bahasa Arab, barakallahu fikum. Ta'ifah itu bisa digunakan untuk sejumlah orang. Banyak jamaah. Bisa pula barakallahu fikum digunakan untuk sedikit orang. Minimalnya satu orang dikatakan sebagai ta'ifah. Barakallahu fikum. Di antara argumentasi yang mungkin disebutkan di sini ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua ta'ifah dari kalangan orang-orang yang beriman saling berperang, maka damaikanlah antar mereka berdua. Kalimat ta'ifatani di sini mungkin dua kelompok yang saling bertempur atau dua orang yang saling berseteru, yang berkelahi. Sehingga ta'ifah bisa untuk banyak orang, sedikit orang, minimalnya satu orang. Itu ta'ifah. Maknanya barakallahu fikum dari riwayat ini, yang namanya ahlul hadis tidak dipersyaratkan harus jumlah banyak. Mereka mungkin banyak, mungkin sedang, mungkin sedikit, mungkin cuma satu. Juga tidak dipersyaratkan harus kumpul di sebuah tempat. Mungkin mereka kumpul di sebuah tempat. Mungkin mereka terpisah-pisah di beberapa tempat. Ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Intafi hadza. Paham ya? Dikarenakan yang namanya ta'ifah itu minimalnya satu. Tidak harus rombongan banyak. Walaupun cuma satu orang, tapi kalau dia termasuk ahli hadis, termasuk orang-orang yang di atas prinsipnya ahli hadis, termasuk dalam keutamaan riwayat ini. Barakallahu fiik. Paham insyaallah ya? Kemudian barakallahu fiikum. Disebutkan dalam riwayat ini Rasul menyatakan min ummati la tazalu qa'ifatun min ummati, dari kalangan umatku. Jelas namun perlu disampaikan, ta'ifah al-mansurah yang dimaukan atau ta'ifah yang dimaukan dalam riwayat ini ialah ta'ifatun muslimah, sekelompok atau satu orang yang muslim, yang mukmin dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ummatul ijabah. Umat yang telah mengijabai, yang telah membenarkan, yang telah mengimani risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thaifah yang dimaukan di sini. Yang muslim, yang mukmin, yang beriman dari kalangan kaum muslimin. Kalau ada dari kalangan kaum kufar, tamam, mengaku dan menamakan gerakannya dengan Thaifah Al-Mansurah, enggak dianggap dalam bab ini. Walaupun namanya Thaifah Al-Mansurah, walaupun namanya Thaifah apa Al-Firqatun Najiyah, walaupun namanya Ahlu Sunnah, walaupun namanya Ahlu Hadis, kalau bukan termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk dalam bab ini. Ini penegasan supaya difahami. Min ummati, dari kalangan umatku, kata Rasul. Kemudian sifatnya mereka ialah zahirin. Terangkan tadi. Kemudian yang dimaksudkan dengan kalimat hatta ya'tiyahum amrullah, hingga datang kepada mereka urusan Allah. Penjelasannya dikatakan oleh para ulama yang dimaksudkan dengan amrullah di sini ialah ketentuan, ketetapan Allah pada mereka. Yaitu dengan berhembusnya angin selembut sutra sewangi misik yang akan mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya ada sebiji zarrah keimanan. Itu mendekati bangkitnya kiamat. Detik-detik akhir menjelang kiamat. Ketika sudah berhembus angin yang semacam ini, maka tidak ada lagi yang namanya Thaifah Al-Mansurah. Tidak ada lagi yang namanya orang yang beriman, yang muslim ketika itu. Yang ada ialah sisa-sisa umat manusia yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dikatakan sebagai syirarun nas, orang yang paling jelek, orang yang paling jahat. Wa alaihim tuqamus sa'ah, dan atas mereka lah dibangkitkan kiamat. Itu maknanya hatta ya'tiyahum amrullah. Sehingga masa Thaifah ini ada batas akhirnya sebelum kiamat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan kalimat la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta taqum as-sa'ah. Akan selalu ada di tengah-tengah umatku suatu kelompok ta'ifah yang dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang merecehkan mereka atau orang yang menyelisihi mereka, hingga bangkitnya kiamat. Dengan lafaz hatta taqumas sa'ah, hingga bangkitnya kiamat. Makna hingga bangkitnya kiamat ai hatta taquma qiyamatuhum. Ta'wil yang pertama itu. Hingga bangkitnya kiamatnya mereka. Thaifah Al-Mansurah. Bukan kiamat seluruh umat manusia dan jin. Kiamatnya mereka. Kapan itu? Dengan berhembusnya angin tadi. Habis mereka semua. Atau ta'wil yang kedua, hatta taquma sa'ah ay qurbus sa'ah. Hingga mendekati bangkitnya kiamat. Mendekati, belum kiamat, mendekati kiamat. Juga dengan berhembusnya angin tadi. Barakallahu fiik. Jadi katakan wahum zahirun, dalam keadaan mereka masih di atas prinsipnya, tegar di atas prinsipnya, nampak di atas prinsipnya, zahir. Barakallahu fiik. Kemudian dari riwayat ini diambil beberapa argumentasi dalil oleh para ulama untuk beberapa hal. Yang pertama, dari hadis ini diambil faedah umat Islam itu tidak mungkin bersatu di atas kesalahan selagi masih ada Thaifah ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Yakni selama masih ada Taifah Al-Mansurah ini. Tapi kalau sudah habis masa Taifah Al-Mansurah, maka seluruh umat yang ada ketika itu di atas dhalalah. Dikatakan sebagai syirarun nas, makhluk yang paling jahat, tidak ada yang baik, pada merekalah bangkitnya kiamat. Paham ya? Tidak mungkin semuanya sesat, mesti ada yang benar. Selagi masih ada Taifah Al-Mansurah. Faedah kedua yang mereka sebutkan terkait dengan riwayat ini, terkait dengan permasalahan berita Rasul alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwasanya umatnya akan mengikuti jejak langkah umat-umat yang terdahulu. Satunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta lau dakhalu juhra babbin ladakhaltumuh. Sungguh kalian nanti akan mengikuti jalan hidupnya umat-umat yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kamu pasti akan ikut memasukinya. Siapa mereka ya Rasulullah? Dikatakan Persia dan Romawi. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab dan musyrikin aja. Diterangkan oleh para ulama, riwayat tadi yang tadi saya bawakan barusan itu dikecualikan dengan hadisnya Taifah Al-Mansurah. Maknanya tidak mungkin seluruh umat Islam ini terjatuh pada sikap tasyabbuh bil kufar. Tidak mungkin. Tidak mungkin seluruh kaum muslimin mengikuti jalan hidupnya umat-umat sebelum mereka. Ingat, selagi masih ada Taifah Al-Mansurah. Barakallahu fiik. Ini masalah ilmiah ya. Pada ketika yang mereka sebutkan terkait dengan riwayat ini, terkait dengan babul ijtihad. Bab ijtihad. Mereka mengatakan pintu ijtihad masih terbuka selama masih ada masa dan generasi Taifah Al-Mansurah. Ini bantahan telak untuk kaum muqallidin, pembebek madhab, yang fanatik madhab, yang menyatakan bahwasanya pintu ijtihad sudah ditutup. Orang tidak boleh lagi berijtihad, dan kewajiban mereka ialah kembali kepada salah satu mazhab empat, kata mereka. Tidak boleh keluar daripadanya. Tidak boleh keluar daripadanya, kata mereka. Wahada qaul batil, pendapat yang salah. Tamam. Mengarah dan menjerumuskan kaum muslimin pada sikap taklid mazhab atau fanatik mazhab. Walaupun ada tulisan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ini sebagai faedah bagi mereka yang pengalaman baca buku. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah punya kitab Hukum Keluar dari Mazhab 4. Salah kecil ya, Pak. Intinya tidak boleh keluar dari situ. Dikomentari oleh para ulama, laitahu lam yu'allif. Laitahu lam yu'allif dzalikal kitab. Alangkah duhai kiranya beliau tidak menulis karya itu. Kenapa? Khilafus shawab, menyelisih yang benar. Ingat, selagi masih ada masa-masa Taifah Al-Mansurah, pintu ijtihad terbuka lebar bagi orang-orang yang ahli loh ya. Bukan mengasih kesempatan semua berijtihad, tapi masih ada ulama-ulama mujtahidin yang berijtihad pada umat ini dalam masalah hadis, mustalahul hadis, dalam masalah fikhiyah, dalam masalah kontemporer, dan dalam masalah apapun yang di situ ada ijtihad padanya. Barakallahu fiik. Dengan riwayat ini. Kemudian barakallahu fikum, yang juga perlu ditampil di sini adalah keterkaitan antara al-ta'ifah al-mansurah dan al-firqatun najiyah. Sedikit noleh ke belakang, membantah pemahaman yang sudah mulai hilang, tapi tidak apa-apa, mengeluarkan fel-fel lama untuk murojaah. Sebagian mereka punya pemahaman yang aneh, membedakan antara ta'ifah al-mansurah dengan al-firqatun najiyah. Jangan lupa prinsipnya kita, prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah, semuanya sama. Itu nama lain saja. Ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlu sunnah, ahlu jamaah, ahlu sunnati wal jamaah, salafiyin, semuanya sama. Hanya nama yang berbeda. Namun sebagian pihak barakallahu fikum membedakan antara ta'ifah al-mansurah dengan al-firqatun najiyah. Mereka mengatakan ta'ifah al-mansurah lebih afdal daripada al-firqatun najiyah. Itu kenapa? Dikarenakan kalau ta'ifah al-mansurah itu ta'ifah yang punya harokah, bergerak di tengah-tengah umat sehingga dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ta'ifah al-mansurah ialah para mujahidin, kata mereka. Jamaatul jihad, kata kalian. Tamam? Mereka semua mengaku salafiyin, kembali kepada Alkitab, wassunnah dan pemahaman salaful ummah, tapi kamilah ta'ifah al-mansurah. Karena kami yang bergerak, karena kami yang tadi itu yang harokah-harokah tadi itu, ikhwan. Sementara orang-orang yang tidak ada harokahnya dikatakan sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat sampai ya. Hah? Disebut dengan qa'idun, ulama qa'idun. Orang-orang yang duduk di tempatnya masing-masing. Para ulama, para masyayikh, al-kibar, tamam. Dikatakan mereka itu firqatun najiyah. Selamatlah. Tapi bukan ta'ifah al-mansurah. Kurang afdal. Ya kenapa? Duduk saja di masjidnya, di tempat taklimnya, di maktabahnya, di rumahnya. Tidak ngerti kondisi umat yang sekarang sedang ramai. Bagaimana kondisi di Palestina dan segala macamnya itu. Mereka itu firqatun najiyah saja. Kurang afdal. Penakut. Dan segala macamnya. Tapi kalau kami lebih afdal, kami ta'ifah al-mansurah yang biasa punya harakatul jihad, memikirkan nasibnya kaum muslimin dan pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Hadza tafriqun batil, pembedaan yang batil, barakallahu fikum. Sejak kapan kalian dikatakan sebagai ahlu sunnah itu? Hah? Sejak kapan kalian dikatakan sebagai ahlu jamaah? Sejak kapan dikatakan sebagai salafiyin? Dalam keadaan pemahaman kalian jauh dari pemahaman salafun salih, jauh dari pemahamannya ahlul hadith, jauh dari pemahamannya ahlu sunnah. Wallahul musta'an. Imitasi? Ya. Asli? Tidak. Barakallahu fiik. Itu kenyataannya. Ini pemahaman lama yang dimunculkan dari kalangan kaum pergerakan sururiyin dan merupakan pemahaman yang disebarkan oleh Salman Al-Audah. Nah, tokoh gaek. Oh, gimana bahasanya? Gaek gitu ya. Nah, tokoh gaeknya sururiyin yang dibuang mentah-mentah oleh anak buahnya sekarang. Enggak laku. Ini diantara prinsipnya itu seperti ini. Maka Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah menulis bantahan khusus kepada dia di sebuah kitab Ahlul Hadith Humu Ta'ifa Al-Mansura An-Najiyah Hiwar Ma'a Salman Al-Audah. Ahli Hadith ialah Ahlu Sunnah Al-Ta'ifa Al-Mansura Al-Firqatu Najiyah. Hiwar debat melawan Salman Al-Audah. Tapi ini enggak masuk di tengah-tengah antum. Karena enggak laku di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Nah, yang laku di tengah-tengah antum itu yang gitu-gitulah. Allah Ta'ala. Artinya pemahaman serunya itu macam-macam, enggak cuma satu tok ya, Pak. Satu pemahaman masuk pada seorang dikatakan sebagai sururi. Itu namanya pemahaman modifikasi. Modifikasi antara pemahaman salaf menurut mereka dengan pemahaman ikhwanul muslimin aslinya mereka. Gitu loh. Mau bilang IM asli, ora. Gak cocok ya. Mau mengatakan salafi tenanan, masih ada bau-bau IM-nya gitu loh. Akhirnya gimana? Ya, dikompromikan saja, dibikin modifikasi salafi ikhwani istilahnya kalian para kelas itu. Tapi mereka mengatakan Taifah al-Mansurah. Sekali. Nah, iya. Ini satu keutamaan ya, ikhwan, dari keutamanya ahlul hadis. Keutamaan yang lain sangat banyak. Disebutkan cukup panjang dan lebar oleh al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab khusus yang berjudul Syarafu Ashabil Hadis, keutamaan ulama ahli hadis. Satu kitab jalur-jalur tebal, ya sedenglah dengan sanadnya menerangkan tentang keutamaan-keutamaan ahlul hadis. Satu kitab khusus. Enggak usah dibacakan semua ikhwan ya. Dibawakan diantaranya ikhwan. Keutamaan yang lain yang dimiliki oleh ahli hadis, terkhusus para ulama ahli hadis, ialah annahum al-qa'imuna binakli dini wa hifzih. Mereka adalah orang-orang yang berupaya menukil agama ini kepada umat dan menjaganya. Fahum umana'ullahi ala dinihi wa huffadhu sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka ulama ahli hadis adalah orang-orang kepercayaan Allah atas agamanya dan orang-orang yang menjaga dan membela sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keutamaan besar yang dimiliki oleh mereka ikhwan. Dalilnya ya secara kenyataan yang ada pada mereka. Yang menukilkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menukilkan ayat Al-Qur'an kepada umat dari generasi ke generasi yang berikutnya lagi, dari masa ke masa yang berikutnya lagi, ialah para ulama ahli hadis. Dari masa sahabat ke masa tabi'in atau tabi'in terus sampai sekarang ini turun temurun. Mereka lah orang-orang yang betul-betul menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama ini. Mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Yang mencarinya, yang mengumpulkannya, yang menulisnya, yang membukukannya. Dan yang menyampaikannya kepada umat. Ini mereka. Antum terima enak. Kalau anda membaca sejarah para ulama ahli hadis pada masa dahulu, luar biasa. Umur habis untuk itu. Harta habis untuk itu. Dagangan habis untuk itu. Barakallahu fiik. Dengan prinsip rihlah yang ada pada mereka. Apa rihlah itu? Mengembara gitu. Untuk apa? Khuruj. Tidak, mengembara untuk menimba ilmu dan mencari ilmu. itu mereka ya kawan. Datang yang asalnya dari Irak, dari Baghdad, datang ke Mekah, datang ke Madinah, datang ke Yaman, datang ke Syam, datang ke Mesir, datang ke Khurasan, itu dunia itu kelilingi sama mereka. Dulu nggak ada pesawat terbang ya kawan, paling pol paling banter kuda, jarang yang punya kuda, jalan kaki dan segala macamnya itu. Jangan bekal yang ada pada mereka untuk mengumpulkan hadis. Mengumpulkan hadis. Sampai akhirnya jadilah sebagaimana yang antum rasakan sekarang ini. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada buku ini, ada buku itu. Itu semuanya jerih payah para ulama una dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disampaikan utuh sebagaimana adanya. Sebagaimana yang ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini para ulama ahli hadis. Ini keutamaan mereka yang tidak ditandingi oleh siapapun. Yang menjaga, yang menukil agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ada orang-orang yang berupaya memalsukan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka yang tampil membelanya. Yang membongkar kepalsuannya, membongkar kebatilannya dan segala macamnya. Barakalafik. Walaupun ada orang yang tinggal di tengah-tengah lautan dan dia dajjal kadzab memasukkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh para ulama ahli hadis. Dulu enggak ada yang anak-anak ya. Dulu internet yang tidak ada, email yang tidak ada, HP, SMS yang tidak ada, semua tidak ada. Tapi semua diketahui oleh para ulama. Kenapa? Dikarenakan mereka sudah menghafal dan menjaga seluruh hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Ketika ada khabar yang nyampe dari tengah laut sana, ada hadisnya Rasul mengatakan begini, begini, begini. Tinggal dipaparkan aja dengan apa yang mereka ketahui sama ini. Oh, tidak ada dalam daftar palsu. Kan antum ngomong begitu ya enggak mau tabar. Apa le ora? Tapi mereka berhaga deh. Disebutkan dalam sebuah asar ketika ada salah seorang zindiq. Seorang zindiq ya ikhwan. Ditangkap oleh salah seorang khalifah pada masa itu. Ditangkap dikarenakan kezindikannya, dikarenakan dia suka memasukkan riwayat. Tangkap mau dihukum mati. Disalib dikarenakan kezindikannya. Sebelum disalib, dibunuh, orang ini ngomong, salib aja gak apa-apa. Saya sudah memasukkan di tengah-tengah agama kalian ribuan hadis. Salib. Ini orang zindik gitu ya, salib kan itu gaya orang dia gitu. Salib silakan. Kalau orang Jawa ada kata-kata sok gitu ya. Sok salib gitu. Sudah saya palsukan ribuan hadis di tengah-tengah agama kami. Bayangannya akan hancur agama kamu itu. Penguasai ya kena ya ikhwan. Dia akan mengatakan ya'ishu laha al-jahabita. Tidak khawatir, itu kehidupannya para ulama-ulama kritikus hadis memang yang ngurusi hadis yang memalsukan ini. Barakallahu fiik, ada Abdul Mubarak dan yang lain-lainnya dari para ulama di hadis. Salib setelah itu, disalibnya dalam keadaan ngerentes hatinya itu. Sudah bangga bikin hadis yang palsu, tak rusak agama kamu. Dijawab begitu langsung don dia. Waduh, ternyata ada pakarnya toh. Mati lagi sayanya. Allah besar. Nah, barakallah. Di zaman sekarang ini antum sudah dienakkan semua buku hadis, semua buku tentang ilmu-ilmu agama dalam semua bidang ada bukunya lengkap. Tinggal beli. Barakallah itu. Hah? Mampu, mampu. Murah kok sekarang ada yang mahal. Paling 10.000, 20.000. Duh. Gak ngerti Pak De. Ya berarti ada kemampuan dan kemauan. Tinggal beli. buku hadis lengkap, buku fikih lengkap, buku tafsir semuanya lengkap. Yang kepingin dengan sanad boleh, yang dengan syarah boleh, semuanya ada. Barakallahu fiik. Hadis yang sahih saja, ya ada. Yang dhaif saja, ya ada. Kumpulan hadis yang palsu dan yang dhaif juga ada. Semuanya lengkap. Tinggal dipelajari, dikaji, diketahui ini yang sahih, ini yang dhaif, yang sahih diamalkan, yang dhaif dibuang. Ini semuanya barakallahu fikum merupakan takdir dari Allah tabaraka wa taala, keutamaan Allah untuk umat ini melalui dengan sebab jari upaya para ulama ahli hadis barakallahu fikum. Yang semacam ini itu bukan jari upayanya ahli bid'ah ngurusui terus mereka ya ikhwan sepanjang masa. Ini jari upayanya para ulama ahli hadis dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu. Jadi enggak usah pakai dalil keutamaannya itu, tapi secara kenyataan. Keutamaan yang lainnya lagi. Annahumul qa'imun bitamyiz bainas sahih was saqim minal hadis. Ini yang penambahan tadi yang sebelumnya. Merekalah ulama al-hadis yang tampil untuk membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Mereka sehingga tidak semata-mata mengumpulkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menulisnya, membukukannya, tapi juga dibedakan. Ini yang sahih, ini yang dhaif dengan kaidah-kaidah ilmu mustalahul hadis yang ada pada mereka. Dengan kaidah ilal hadis yang ada pada mereka, wahagalah. Dan mereka pakarnya ya kan. Nah, ini penting dikarenakan tidak semua hadis dipakai, harus yang sahih. Dan ilmu ini dari mereka ya kan, bukan dari siapapun. Fallahul musta'an. Dan itu mereka lakukan dengan ilmu isnad. Ilmu sanad barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh para ulama una pernyataan-pernyataan para imamul hadis dalam bab ini. Sekarang pun juga demikian, sudah dibedakan bab yang semacam ini. Hadis yang sahih saja, yang dhaif saja, ilmu untuk mensahihkan, ilmu untuk mendhaifkan, itu semuanya dibukukan dan dipelajari oleh umat. Tinggal kamunya bisa atau tidak, mau apa enggak. Enggak susah ya kan, gampang bagi yang punya kemauan dan kemampuan dan kecerdasan. Sangat mudah untuk memahami kaidah-kaidah pensahihan dan mutaifan hadis yang diterangkan oleh para ulama una. Maka tidak ada satu umat pun melainkan mereka mendapatkan keberkahan dari upaya dan usaha ulama ahli hadis tadi. Dari kalangan ahlu bid'ah yang kepingin berdalil, ngambilnya dari hasil karya para ulama ahli hadis. Ahlu bid'ah yang berargumentasi apapun, ngerujuknya juga dari kalangan para ulama ahli hadis. Walaupun syarahnya mereka pelintar-pelintir. Ini semuanya keutamaan yang sangat jelas barakallahu fikum yang dimiliki oleh mereka semua ahlu hadis, dan mereka adalah orang-orang yang pembela-pembela agama Allah taala, orang yang membongkar kebejatan-kebejatan, makar-makar musuh-musuh agama dari kalangan kufar dan musuh-musuh sunnah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu ahlu hadis. Kata lagi yang lain. Yang membongkar semua sekte yang ada, ahli hadis. Dari mulai masa dahulu, yang membongkar Khawarij, yang membongkar Syiah, yang membongkar Mu'tazilah, yang membongkar Qadariyah, Jahmiyah, Sufiyah, Asy'ariyah, ya itu. Semua yang membongkarnya ialah para ulama ahli hadis. Barakallahu. Juga di antara keutamaan yang lainnya lagi yang ada pada mereka, ahlul hadis ialah orang yang paling mengerti tentang hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sejarah hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan semua keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkara jelas. Dikarenakan mereka adalah orang yang sibuk menghabiskan waktunya belajar sunnah, belajar hadis, belajar agama dan segala macamnya, sehingga mereka adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah, paling mengerti tentang perkara agama, paling mengerti tentang bimbingan Rasul, paling mengerti tentang profil kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan syarafun ma'lum, keutamaan yang sangat ma'lum, yang sangat jelas bagi semua pihak. Maka konsekuensinya para kalafikum adalah orang-orang yang berupaya untuk menelusuri jalan langkah mereka, para ulama ahli hadis, maka mereka pun juga harus mengilmui sebagaimana yang diilmui oleh para ulama ahli hadis. Mereka juga harus bersemangat mempelajari sunnah Rasul SAW, hadisnya Rasul SAW, profil kehidupannya Rasul SAW. Mereka juga orang yang harus membela sunnah Rasul SAW, hujjah dengan hujjah, fisik dengan fisik. Nah, sehingga semua keutamaan yang disebutkan pada ahlul hadis itu merupakan sebuah konsekuensi bagi siapa saja yang ingin menelusuri jalan mereka. Keutamaan yang lain barakallahu fiik. Mereka itu ialah ahlul ittifaq wal ijtima' 'alal haqq. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersatu dan bersepakat di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini argumentasi yang sangat nyata. Walaupun mereka tempatnya berbeda-beda, lain negara, lain wilayah, lain daerah, lain tempat, dari apa namanya suku yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka satu, satu prinsipnya, satu akidahnya, dikarenakan mereka terbimbing dengan satu prinsip, terbimbing dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau kepengen tahu dan mengetahui akidahnya ulama ahli hadis yang di Mekah dengan yang di Madinah, dengan yang di Yaman, dengan yang di Syam, dengan yang di Mesir, dengan yang di Irak, dengan yang di Indonesia, dengan semua yang ada di muka bumi ini, kamu cek semua akidah mereka satu. Tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang ikhtilaf, tidak ada. Tidak ada yang namanya akidah baru, akidah lama, tidak ada. Satu ya. Dari mulai semenjak zamannya Rasulullah SAW sampai sama sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti, semuanya satu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, satu prinsipnya. Itu adalah hadis. Dikarenakan mereka satu prinsip kembali kepada kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka satu pula semua yang ada pada mereka. Antum baca kitab akidah karya ulama A berasal dari Khurasan, ulama B berasal dari ini, dari itu, kamu cek semuanya sama. Itu keutamanya al-hadis, keutamanya al-sunnah. Lain halnya dengan ashabul ahwa'i wal bidah, bisa direvisi pemikiran mereka itu. Kan gitu ya. Ada Mu'tazilah, ada new Mu'tazilah. Kan gitu ya. Ada sururiyah, ada new sururiyah. Ada hadadiyah, ada new hadadiyah. Intinya satu prinsip di atas kebatilan, tapi dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Itu harus dia. Sehingga ada apa namanya paham lama, ada paham baru. Ini harus dia. pemahaman ahli bid'ah yang A di sebuah tempat lain dengan yang B di tempat yang lainnya lagi. Sururiyah misalkan ya ikhwan, dengan sekian banyak pemahaman-pemahaman yang ada. Di Indonesia pemahamannya A, di Sudan pemahamannya B. Beda-beda. Dikarenakan mereka tidak keluar dari satu prinsip. Tidak keluar dari prinsip Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tapi keluar dari prinsip bid'ah yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Kontradiksi, saling berteru, saling ikhtilaf, dan segala macamnya. Itu khasnya bid'ah. Al-Sunnah dikatakan sebagai ahlul jamaah yang bersatu di atas sunnah, sepakat di atas sunnah, semuanya satu, semuanya sama, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, penampilannya, fikrahnya, semuanya sama. Itu ahlul sunnah. Barakallahu fiik. Hadza wadih. Nama ya Pak. Ini sebagian kecil keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para ulama ahli hadis dan orang-orang yang berjalan di atas prinsipnya ahli hadis. Barakallahu fikum. Kalau melihat dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis Al-Khatib Al-Baghdadi, antum juga bisa lihat dalam kitab Al-Intisar di Ahli Hadis karya Syekh Muhammad bin Umar Salim Bazmul. Saya bawakan mukaddimah. Siapa tahu ada orangnya datang insyaallah ya. Iya. Rencananya beliau insyaallah ya. Dikasih mukaddimah dulu, nanti orangnya ketemu ketahuan ya. Barakallahu fiik. Loh, jam 12 kurang sih. Jam berapa sih? Hah? Hah? 12 berapa sudah ada? Iya. Iya sudah. Ya wis enggak apa-apa. Nanti pada zuhur diteruskan hadis yang kedua. Tadi keutamaan hadis, sekarang keutamaan para ulama secara umum dan bagaimana sikap kita kepada para ulama. Ini pada zuhur lebih afdal. Barakallahu. Semakin zuhur, semakin panas lebih bagus. Barakallahu. Saya kira cukup sekian untuk sesi yang pertama ini. Istirahat sebentar. Dan insya Allah teruskan insyaallah pada zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك فضل وبركاته